Hadis ini akhrajahu Ibn Majah wa shahahahu Ibn Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu taala. Nomor hadis 3792. Juga dikeluarkan oleh Ibn Hibban. Bahkan disahihkan oleh Ibn Hibban rahimahullahu taala. Nomor hadis 815. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan, dan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya membawakan hadis ini secara ta'liq tanpa menyebut sanad, langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Baik. Di sana juga ada hadis yang semakna dengan ini, ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kata beliau, wal haditsu huwa ma'na al hadits alladhi fil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah makna hadis yang terdapat dalam sahih Bukhari dan dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama hambaku apabila hambaku berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku mengingatku di dalam dirinya, ya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhum, dan apabila hambaku mengingatku atau berzikir kepadaku di sisi orang banyak, ya, maka aku pun akan mengingatnya atau menyebutnya di majelis yang lebih baik daripada mereka, itu majelisnya para malaikat. Nah, hadis yang tadi semakna dengan hadis ini. Secara ringkas, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan zikrullah. keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, di mana orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jal, orang yang mengingat Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersamanya. Orang yang kedua bibirnya selalu bergerak atau banyak bergerak karena berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersamanya. Qala asy-syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, ma yu'khadhu min al-hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Hadhihi al-ahadithu syarifatu kulluha fi bayani fadli dhikrillahi ta'ala. Hadis yang mulia ini, hadis-hadis yang mulia ini semuanya menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Fa innal haditha raqam 1344 yadullu ala anna Allah Ta'ala ma'a 'abdihi bil 'auni wat tasdidi wat tawfiq. Sesungguhnya hadis nomor 1344, itu hadis yang barusan kita baca. Hadis tersebut menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hambanya, bersama hambanya yaitu pertolongannya dan bantuannya dan taufiknya. Ini makna kebersamaan Allah Azza wa Jal dengan hamba-hambanya yang soleh, yang selalu berzikir kepadanya. Allah bersama hambanya, yaitu Allah akan menolongnya, Allah memberi bantuan kepadanya, Allah memberikan taufik kepadanya. Madama abduhu yadkuruhu fi qalbihi, selama hamba tersebut berzikir kepada Allah Azza wa Jal, mengingat Allah Azza wa Jal dalam hatinya, itu hatinya selalu ingat kepada Allah Azza wa Jal. Wa ya'lam qurbahu minhu, dan dia mengetahui dekatnya Allah Azza wa Jal dengannya. Wa muraqabatahu iyyah, dan dia juga menyadari bahwasannya Allah Azza wa Jal selalu mengawasinya. Wastima'ahu lidzikrihi, dan dia meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jal mendengar zikirnya. Wa qurbahu min munajatihi, dan dia mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jal dekat dengan munajat kepada Allah Azza wa Jal. Wa madamat syafatahu tantiqani bidzikrihi wa tarufani bitamjidihi, selama kedua bibir hamba tersebut ya melafadzkan lafad-lafad zikrullah, dan selama kedua bibir hamba tersebut ya banyak memuliakan atau mengagungkan Allah Azza wa Jal, itu banyak berzikir. Maka ini keutamaan zikir yang begitu agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang berzikir mengingatnya. Yang lisannya selalu basah dengan zikrullah, banyak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penjagaan kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya, bantuan kepadanya, bimbingan, dan juga Allah akan memberikan hidayah taufik kepadanya. Ini makna kebersamaan di sini, bukan kebersamaan bersatu dalam satu tempat, atau kebersamaan menyatu dalam satu jasad, tidak. Akan tetapi kebersamaan yang disebutkan di sini adalah pertolongan Allah Azza wa Jal, taufik dari Allah Azza wa Jal, hidayah dari Allah Azza wa Jal, bimbingan dan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian kita lanjut langsung pada poin yang kelima, dari faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas, karena kita sedang menjelaskan hadis yang pertama ini. Poin berikutnya, ma'iyatullahi ta'ala ma'a khalqihi naw'an, amatun wa khasatun. Kebersamaan Allah Azza wa Jal dengan hambanya, dengan makhluknya, itu ada dua macam. Kebersamaan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya ada dua macam, ammah wa khasah. Kebersamaan yang sifatnya umum dan kebersamaan yang sifatnya khusus. Fa ammal ma'iyatul ammah fahiyallati bima'nal ihatati walittila'i walmuraqabati walilmi. Wahadihi hiyal ma'iyatul lati ma'a jami'i khalqih. Adapun kebersamaan yang pertama, yaitu kebersamaan secara umum, Allah bersama semua makhluknya. Adapun makna kebersamaan yang secara umum ini adalah kebersamaan yang bermakna ihathah. Kebersamaan yang maknanya ihathah, meliputi, yaitu Allah meliputi hambanya. Walittila', dan bermakna ittila', Allah melihat atau memperhatikan atau mengetahui. Walmuraqabah, dan juga kebersamaan yang bermakna muraqabah, yaitu Allah mengawasi seluruh hambanya. Walilm, dan juga kebersamaan yang bermakna al-ilm, mengetahui, itu Allah mengetahui seluruh hambanya dan apa yang dilakukan oleh hambanya. Wa hadhihi al-ma'iyatul lati ma'a jami'i khalqihi, dan kebersamaan inilah, kebersamaan yang berlaku untuk seluruh makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Maknanya kebersamaan di sini adalah ihathah. Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya, memperhatikan mereka, mengawasi mereka, mengetahui mereka. Baik yang mukminnya, yang kafirnya. Allah meliputi mereka, memperhatikan mereka, mengawasi mereka, dan mengetahui semua tentang mereka. Ini kebersamaan yang ammah, kebersamaan yang umum, yang sifatnya umum. Wa amal ma'iyatul khasah. Kemudian yang kedua, adapun kebersamaan yang khusus, kebersamaan Allah dengan hambanya yang sifatnya khusus. فهي التي بمعنى النصر والحفظ والإعانة. Maka kebersamaan inilah yang bermakna an-nasr, kebersamaan yang bermakna pertolongan, penjagaan, ya, dan bantuan. Wahadihi ma'iyatun khasatun bi'ibadihil mu'minin. Dan kebersamaan ini itu kebersamaan yang khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman saja. Nah, kalau yang pertama tadi, kebersamaan Allah dengan makhluknya yang umum, meliputi yang mukmin dan yang kafir. Umum, Allah melihat mereka, Allah mengawasi mereka, Allah meliputi mereka, Allah mengetahui tentang mereka semuanya. Adapun yang kedua ini adalah kebersamaan yang khusus. Allah bersama hamba-hambanya yang beriman, yaitu Allah menolong mereka, Allah menjaga mereka, Allah membantu mereka, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing mereka, Allah memberi taufik kepada mereka. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu Allah menolong mereka, Allah menjaga mereka, Allah membantu mereka, ya. Dan seterusnya, ini kebersamaan yang khusus, yaitu kebersamaan yang khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Allah bersama hamba-hambanya yang beriman, yaitu Allah menolong mereka, menjaga mereka, dan seterusnya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kebersamaan apa ini? Nasr, pertolongan, penjagaan, ya, dan seterusnya. Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian faedah yang berikutnya, wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati anna ma'iyatallahi ta'ala la taqtadi an yakuna Allahu ta'ala halan fi amkinati man huwa ma'ahum wala annahu mukhtalitun bihim fa hadha ma'nan batil yadhhabu ilayhi al-hululiyyah. Dan mazhab ahlu sunnati wal jamaah adalah bahwasannya kebersamaan Allah Azza wa Jal dengan hambanya, ya, itu tidak mengharuskan bahwa Allah Azza wa Jal itu menyatu, ya, pada tempat, ya, hamba atau makhluk yang bersama Allah Azza wa Jal. Jadi kebersamaan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya itu tidak mengharuskan, ya, atau tidak bermakna bahwasannya Allah Azza wa Jal menyatu dengan makhluknya atau sama tempatnya, ya, dengan makhluk tersebut. Wala annahu mukhtalitun bihim. Dan juga tidak bermakna kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak bermakna bahwasanya Allah mukhtalit bihim, bahwasanya Allah Azza wa Jalla bercampur dengan mereka. Fa hadza ma'nan batil. Karena yang demikian ini adalah makna yang batil. Mengartikan Allah bersama makhluk, yaitu Allah, ya, sejajar dengan makhluk, berada di tempat makhluk itu, ya, atau Allah menyatu dengan makhluknya, ya, sehingga dia mengatakan Allah di mana-mana. Fahada ma'nan batil, maka ini adalah makna yang batil. Yadhhabu ilaihi al-hululiyah, yang ini adalah mazhabnya orang-orang hululiyah. Apa itu orang-orang al-hululiyah? Orang-orang hululiyah, ya, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk tersebut, ya, bersatu, ya. Itu Allah yang menyatu kepada makhluk. Dan makna al-hulul adalah ja'lu ahadil jismaini dzarfan lil akhar. Makna al-hulul itu adalah menjadikan salah satu jasad sebagai tempat bagi yang lainnya. Jadi menyatu, masuk. Ya. Yaitu humul ladzina yaquluna bi annallaha qad halla fi sa'iri makhluqatihi. Hululiyah ini adalah orang-orang yang meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jal telah menyatu di seluruh makhluknya. Fa'indahum annal mahal al-makhluk ghair al-hal fihi, ya'ni Allah. Menurut mereka yang dimasuki ini adalah makhluknya. Jadi Allah yang menyatu dengan mereka. Ini adalah akidah yang batilah, akidah yang sesat. Hampir mirip dengan Ittihadiyah, namun berbeda. Kalau Ittihadiyah, mereka menyebutkan atau meyakini bahwasannya wujudul kainat huwa ainu wujudillahi ta'ala. Semua alam ini, semua makhluk ini, ya, adalah perwujudan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah Allah. Nah. Jadi semua yang ada ini ainu wujudillahi ta'ala. Itulah Allah Azza wa Jalla. Nah. Ini akidah ittihadiyah. Karena makna ittihad itu menjadikan dua zat atau dua jasad menjadi satu. Nah. Kalau yang hulul tadi, Allah masuk atau Allah yang menyatu. Nah, kalau yang ittihad tadi, bahwasannya apa yang ada ini adalah perwujudan dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Taib. Jadi kalau ittihadiyah itu menjadikan seluruh alam itu na'am seakan-akan satu. Nah. Seluruh alam itu satu. Ibarah tentang satu. Adapun hululiyah, dia menetapkan dua wujud. Wujud makhluk sama wujud Allah. Kemudian Allah menyatu dengan makhluk tersebut. Nah, ini hululiyah. Akidah seperti ini adalah akidah yang batilah, baik ittihadiyah atau hululiyah. Nah, sehingga mereka mengatakan ketika ada hewan lewat, nah itu Allah. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Maka ini akidah. Ya. Akidah. Yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Nah. Sehingga diantara madhab ahlu sunnah wal jamaah, ya, juga adalah disyariatkan untuk mengajari anak-anak kita, ya. Nah, tentang pertanyaan Aynallah, di mana Allah? Ya. Maka jawabannya adalah Allah fis sama, Allah di atas langit. Dalilnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsnya. Nah, bukan Allah menyatu dengan makhluk, ya. Nah, wal iyadzu billah, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Bukan Allah di mana-mana, ya, zatnya. Ini adalah akidah yang batil. Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyih. Beristiwa di atas arsy-Nya. Allah di atas, ya. Adapun yang di mana-mananya adalah ilmunya. Ilmu Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga kebersamaan Allah Azza wa Jal tadi yang jenis pertama, ya, adalah kebersamaan yang bersifat ihatah, ittila' dan muraqabah wal ilm. Kebersamaan yang bermakna bahwasannya Allah meliputi mereka, memperhatikan mereka, mengawasi mereka, dan mengetahui tentang mereka, yaitu tentang makhluknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada salah seorang sahabat untuk membebaskan budaknya yang sudah dia pukul, ya. Dan syarat dibebaskan budaknya adalah syarat dibebaskannya budak adalah harus muslimah, mukminah, ya, mukmin. Harus beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengujinya. Ya. Dengan pertanyaan. Beliau bertanya, "Aynallah?" Ya, beliau bertanya kepada budak ini yang hendak dibebaskan, "Aynallah?" Yang hendak dimerdekakan, ya. "Aynallah? Di mana Allah?" Dia menjawab, "Allah fis sama." Allah di atas langit. "Wa man ana?" Dan siapa aku? Kata beliau. "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqtiqha." Ya. Merdekakan dia, bebaskan dia. Sesungguhnya fa innaha mu'mina, sesungguhnya budak ini beriman. Maka dibebaskan. Baik, sehingga disunahkan untuk bertanya, ya. Dengan pertanyaan aina Allah, di mana Allah, ya. Jawabannya fis sama, Allah di atas langit. Naam, dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan banyak lagi dalilnya. Nah, ketika kita sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la, ya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Bukan subhana rabbiyal asfal, bukan, ya. Tetapi maha suci Allah yang maha tinggi, ya. Juga ketika kita berdoa, mengangkat kedua tangan, ya. Kemana mengangkatnya? Ke atas. Nah. Baik. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, bukan di mana-mana. Kemudian kata Syekh, fa ahlus sunnati yarawna annahu ta'ala 'alin 'ala arsyih. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jal tinggi di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, ya, bukan bersatu dengan makhluk, tapi terpisah dengan makhluknya. Lahul uluwul kamil, bagi Allah ketinggian yang maha sempurna, ya. Uluwul zat, baik uluwul zat, tingginya zat Allah Azza wa Jal, ya. Zatnya Allah Azza wa Jal tinggi, ya. Wa uluwul sifah, atau tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Azza wa Jal al-uluwul kamil, ya, ketinggian yang sempurna, baik tinggi ketinggian zat atau tinggi sifat. Nah, uluwuz zat wa uluwuz sifah. Allah Maha tinggi zatnya dan juga sifatnya. Wa uluwul qadar dan Maha tinggi kedudukannya. Ya. Wa la takatuhsar adillatu hadhil masalah. Bahkan hampir tidak terhitung jumlahnya dalil-dalil tentang masalah ini, tentang tingginya Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah di atas, Allah Maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kedudukannya. Nah, terpisah dari makhluknya. Ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka batil mereka yang meyakini bahwasanya Allah di mana-mana zatnya, atau Allah menyatu dengan makhluknya, ya, atau alam ini wujud na'am dari Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian yang terakhir, anna afdhalaz dzikri huwa ma nataqa bihil lisan. Sesungguhnya zikir yang paling afdal adalah yang diucapkan dengan lisan. Wastahdharahul qalbu, dan dihadirkan dengan hati. Lisannya mengucapkan, ya, hatinya meyakini. Ini zikir yang paling afdal. Wa illa fayakunu dzikrun fil qalbi faqat au fil lisani faqat. Jika tidak, maka zikir bisa dengan hati saja, ya. Seperti rasa takut, roja, ini zikir dengan hati, ya. Au fil lisani faqat, atau zikir dengan lisan saja. Nah, jadi bisa zikir dengan hati saja dan bisa zikir dengan lisan saja. Walakin hadza huwa afdaluha, akan tetapi ini, yaitu berzikir dengan mengucapkan dengan lisannya dan menghadirkan hatinya, yaitu menghayatinya, ya, inilah zikir yang paling afdol. Nah, tidak sekedar na'am lisannya saja, ya. Walaupun ini na'am adalah salah satu jenis zikir, mengucapkan dengan lisan, ya. Namun jika dia mengucapkan dengan lisannya dan menghayati dengan hatinya, maka ini zikir yang paling afdol. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, sehingga dalam hadis ini dikatakan, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafata. Kata Allah Azza wa Jalla, aku bersama hambaku selama dia mengingatku dan bergerak kedua bibirnya untukku. Nah, yaitu mengucapkan ucapan dzikir. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.